Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yakulu subhanah, ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita yang berkumpul di tempat ini dan saudara-saudara kita lainnya yang sevisi, satu misi, sejalan. Andaikan pun bisa dikumpulkan menjadi satu di tempat yang sama, waktu yang sama, secara prosentase kecil. Apabila menghendaki untuk menghentikan arus kebatilan, sedikit sekali. Jangankan untuk menghentikan, menahan, memperlambatnya saja arus kebatilan dan kesesatan itu, apa yang bisa kita lakukan? Lebih-lebih ketika ikhtiar dan upaya yang kita perbuat itu minimal, lemah sekali. Masyarakat muslimin yang berbahagia, namun kita sama-sama menyadari bahwa seperti inilah sunnatullah, sebuah ketetapan yang datangnya dari Allah Jalla wa'ala sejak dulu hingga sekarang. Demikian juga sampai pada masa yang akan datang, masa yang sudah ditentukan sendiri oleh Allah Jalla wa'ala, bahwa pejuang kebenaran jumlahnya sedikit. Harus disadari itu. Pejuang kebenaran hanya sekelompok kecil saja. Mereka yang peduli terhadap ajaran agamanya hanya sekian persen dari umat itu sendiri. Yang memiliki perhatian, sekali lagi, hanya sekelompok kecil. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian kita diam. Kita jadikan sebagai pembenaran bahwa kita harus berpangku tangan. Jangan. Ya, semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa perbuat, perbuatlah. Yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Seberapakah besarnya nanti pengaruh dari apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan sebagai ikhtiar, seberapakah besarnya menahan arus kebatilan itu, pada akhirnya kita kembalikan dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas pokok kita adalah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, fadzakir innama anta mudzakir. Itu tugas pokok kita. Berikan peringatan, ingatkan mereka. Jadi tugas pokok kita adalah mengingatkan, mengingkari. Innama anta mudzakir. Allah Jalla wa'ala tegaskan siapa kita sebenarnya, pada posisi apa kita berada. Innama anta mudzakir. engkau hanya sebatas mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau sama sekali tidak bisa memaksakan atau menguasai mereka. Enggak bisa. Nah. Yang paling terpenting adalah laksanakan tugas pokok. Kerjakan kewajiban kita. Selebihnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran demi kemungkaran sudah semakin sulit untuk kemudian kita inventarisir karena saking banyaknya kemungkaran itu terjadi. Tiap waktu, tiap saat selalu saja muncul warna-warna baru. Kemungkaran yang sudah ada sebelumnya tidak mampu kita ingkari, muncul lagi kemungkaran-kemungkaran yang baru. Nas'alullah al-afiyah. Tapi ingat sekali lagi, tugas dan kewajiban kita adalah melakukan inkarul munkar. Inkarul munkar. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Perlu diketahui dan disadari bahwa menyelamatkan diri sendiri bukan dengan diam. Menyelamatkan diri sendiri bukan acuh tak acuh dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Itu keliru. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innakum taqra'una hadhil ayah ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaytum. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalian membaca sebuah ayat dalam Al-Quran tapi keliru memahaminya. Ayat itu artinya sudah kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pikirkan dirimu sendiri. La yadhurrukum, tidak akan memberikan kerugian sedikit pun untukmu, man dhalla, mereka yang tersesat. Idza tadaytum, selama kalian berjalan di atas hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini difahami oleh sebagian pihak secara keliru. Dipikirnya ayat ini mengajarkan egoisme. Yang penting saya selamat, saya dan keluarga saya selamat lah. Urusan orang peduli amat. Ayat ini disampaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala keliru memahaminya. Keliru memahaminya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, apabila terjadi sebuah kemungkaran lalu didiamkan, yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Nah, dalam bilangan waktu yang dekat, Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan hukuman yang sifatnya merata. Bukan hanya para pelaku kemungkaran saja yang merasakannya, tetapi mereka yang diam tidak melakukan inkarul mungkar juga akan merasakan akibatnya. Apa? Na'am, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Salah satu akibat kita diam, tidak mengingkari kemungkaran, salah satu resiko pada saat kita hanya memikirkan diri sendiri, tak mau peduli dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitarnya, sama sekali tidak peduli, akibatnya adalah thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa itu tidak dikabulkan. Doa itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Akibat tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak. Dan semua itu adalah kerugian untuk kita dunia akhirat. Salah satunya apa? Doa-doa yang kita panjatkan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Karena tidak ada semangat dan ghirah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Waliyahzubillah. Kita jadikan sebagai bahan renungan dan introspeksi. Ada bahan evaluasi untuk kita, bahwa selama ini kita banyak meminta kepada Allah, sering berharap ya, mengucapkan doa di waktu-waktu yang kita nilai mustajab sesuai keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita berpikir, kenapa tak kunjung juga terjadi dan terwujud apa yang kita sampaikan dalam doa-doa itu? Mungkin, barangkali sebabnya karena cemburu terhadap syariat Allah itu sudah padam di dalam hati kita. Mungkin salah satu sebabnya, dan bisa saja itu sebab terbesar, karena semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah mati di dalam diri kita. Jangan sampai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya termasuk kemungkaran yang kemudian sering disebut dengan LGBT itu, lesbian, gay, biseksual, transgender. Di dalam hukum Islam itu kemungkaran, betul-betul kemungkaran, bahkan termasuk kemungkaran yang paling besar. Sebagian ulama bahkan menempatkan perbuatan ini, LGBT ini, ya, tepat di bawah kekufuran, di atas dosa-dosa besar lainnya. Pendapat mereka, para ulama ini tentu beralasan, mungkin beberapa alasannya akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Tetapi yang paling terpenting untuk kita fahami sekarang, bahwa ini tugas kita, inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, ala qadri al-istita'ah, sepanjang dan sebatas kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Tuntutan untuk ingkarul munkar itu sesuai batas kemampuan kita. Nah, secara cara, metode, atau lingkupnya. Kemungkaran LGBT itu lingkupnya udah meluas. Bukan cuma lokalan atau di daerah, menasional bahkan mendunia. Itu kemungkaran besar, tersebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Di negeri-negeri kafir bahkan perilaku seperti ini dilegalkan, dilindungi oleh undang-undang. Setiap tahun sekali ada festival atau karnaval gay internasional di Belanda, tiap tahun. Karena di sanalah pusat dari komunitas gay di dunia. Itu terang-terangan di jalan raya mereka buat karnaval, disaksikan oleh banyak orang, disiarkan melalui media, terang-terangan laki-laki dengan laki-laki bergandengan tangan, iyalah ya seperti suami dan istri. La haula wala quwata illa billah. Kemungkaran di Indonesia udahlah enggak usah diceritakan lagi. Nah, barangkali karena kita yang terlalu memikirkan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan kondisi umat. Kita yang terlalu asyik dengan diri sendiri sampai kemudian tidak memikirkan generasi muda, padahal sudah banyak yang menjadi korban dari LGBT ini, waliyatu billah. Ya. Berita kan terus mengalir. Ya. Korban ini, korban ini, korban ini, korban ini. Berapa waktu yang lalu tertangkap pelaku pelecehan seksual, sodomi. Ya. Korbannya mencapai angka 40. Antara 10 sampai 15 tahun umur yang jadi korban itu. Enggak sedikit loh 40. Ya. Ada saja cara yang dipakai dan digunakan untuk menarik dan merangkap korban-korbannya. Coba bayangkan kalau misalkan salah satu dari yang menjadi korban itu ada hubungan kedekatan dengan kita, mungkin masih keluarga, barangkali tetangga, sakitnya luar biasa. Apa kemudian harus menunggu kita yang menjadi lingkaran dari korban itu, waliyadzu billah, semoga Allah lindungi kita semua, keluarga kita, umat Islam, dari kejahatan-kejahatan seperti ini. Apa harus menunggu itu baru kemudian kita bangkit berdiri, ya, untuk melakukan kemungkaran? Ketika yang menjadi korban adalah orang lain, kita diam, tidak peduli. Astagfirullah. Kita sedikit memang, betul-betul sedikit sekali yang masih peduli dengan hal-hal seperti ini. Yang lain acuh tak acuh. Nah, bukan dalam rangka memuji atau membanggakan diri, bukan. Tetapi untuk menghibur, menghibur siapa? Menghibur kita. Nah, pada saat kita melihat kenyataan bahwa kemungkaran terus terjadi, pengingkarannya tidak sebanding dengan laju pertambahan dan peningkatan kemungkaran ini, waliyahubillah. Maka kegiatan seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan bagian dari upaya kita untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban seorang muslim, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Yang kita lakukan sekarang ini mudah-mudahan besok pada hari kiamat menjadi hujjah, ya, untuk membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama hidup kita di dunia kita telah berusaha melakukan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Mudah-mudahan Allah terima uzur kita pada hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kegiatan dan acara seperti ini, sekecil apapun sekupnya, ya, sekecil apapun sekupnya, walaupun lingkupnya terbatas, nah, yang dijadikan sasaran dan target itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, oh enggak masalah, bukan. Sama sekali tidak mengurangi semangat kita untuk ingkarul mungkar, tidak. Ini. Karena yang terpenting al-qiyamu bil wajib, yang paling terpenting adalah melaksanakan kewajiban. Sekali lagi, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, menyelamatkan diri sendiri itu bukan dengan diam saat melihat kemungkaran. Kalau kita diam melihat kemungkaran itu namanya membinasakan diri sendiri. Merasa yang penting saya baik, yang penting keluarga saya baik, tetangga berbuat mungkar peduli amat, masyarakat sudah sebagian seperti itu pada umumnya, apa urusan dengan saya, yang penting saya dan keluarga, saya dan keluarga, saya dan keluarga. Memang betul itu perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dan lindungi dirimu serta keluargamu supaya tidak disiksa di dalam neraka. Betul ayat itu. Tetapi tolong dong, tolong jangan dipertentangkan, ya, jangan ditabrakkan dengan ayat-ayat lain yang mengharuskan kita untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kama tsali qaumin istahamu 'ala safinatin faqtara'u." Fasara ba'duhum fi a'laha wa ba'duhum asfalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat betapa simpel, sederhana sekali. Tegas, lugas. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan pengertian untuk kita tentang keharusan apa? Melaksanakan tugas, yaitu mengingkari kemungkaran. Tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain, itu tentu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha." Jadi permisalan dan perumpamaan yang melaksanakan ingkarul mungkar dengan yang melakukan kemungkaran itu digambarkan dan dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam seperti sejumlah orang yang sama-sama menyewa sebuah kapal penumpang dengan tujuan sebagai alat transportasi dari satu titik ke titik yang lain, melewati air, maka yang diperlukan kendaraan air, kapal penumpang. Mereka perlu kendaraan air itu, sebuah kapal penumpang, sehingga mereka urunan lah iuran, bayar berapa, ya, di rental kalau bahasa kita sekarang. Masing-masing memberi, tapi giliran naik, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Karena kapal itu ternyata terdiri dari dua tingkat, ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah memang di bawah permukaan air, yang di atas, di bangunan atas kapal. Mencari solusi yang terbaik, iktara'u, mereka melakukan qur'ah. Qur'ah itu undian, diundi. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Akhirnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Kapal jalan. Fakana ladzi fi asfaliha idzastaqau marru 'ala man fawqahum. Kapal penumpang itu sudah jalan. Nah, orang-orang yang ada di tingkat bawah ini kalau memerlukan air, mau enggak mau kan harus naik ke atas, naik tangga di dek atas, nimba air entah dari sungai laut untuk keperluan memasak, mencuci, bersuci, mandi atau yang semisalnya. Mau gak mau mereka harus naik ke atas lewat tangga. Nah, begitu terus sampai akhirnya mereka yang ada di bawah mengatakan, falau anna kharakna kharkan fi nasibina walam nu'zi man fawqana. Jadi mereka rembugan, musyawarah lah. Sama-sama yang ada di bawah ini musyawarah. Gimana kalau misalkan daripada kita mengganggu orang-orang yang di atas sana, naik turun, kan ganggu itu namanya. Lebih bagus kita lubangin aja di tempat kita ini. Jadi dapat air sekaligus, gampang. Gak usah naik lah. Lubangin, ambil air di situ. Sehingga kita tidak perlu mengganggu orang yang ada di lantai atas. Kata Nabi, in tarakuhum halaku wa halaku jami'an. Kalau rencana itu dibiarkan, didiamkan, betul. Yang tenggelam bagian bawahnya aja atau semuanya tenggelam? Semua tenggelam. Kata Nabi, halaku wa halaku jami'an. Mereka yang di bawah tenggelam, yang semuanya juga tenggelam yang di atas. Itu kalau diam. Kemudian kita bilang, udahlah biarin aja. Lubangin, lubangin sana. Itu kan bagian kamu itu, tempatmu itu. Ya bisa. Karena kita berada di dalam kapal yang sama. Kata Nabi, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Kalau mereka yang ada di atas dan juga ada yang di bawah mungkin berusaha untuk mencegah, jangan dilobangin, ditahan pokoknya, jangan, tetap naik turun enggak apa-apa, yang penting jangan dilobangin. Kata Nabi, najaw wa najaw jami'an. Yang di bawah selamat, yang di atas juga selamat. Kapal terus berlayar. Nah, perumpamaan ini kan tegas dan lugas. Sederhana sekali tapi harusnya sudah memantik semangat kita untuk melakukan ingkarul mungkar. Ketika kita berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan berarti kemudian kita egois, tidak memikirkan yang lain. Tidak demikian. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna imanmu sampai engkau berusaha berharap supaya kebaikan itu dimiliki saudaramu sebagaimana engkau berharap dan berusaha kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan untuk kita egoisme, itu enggak pernah. Tidak ada satupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan egoisme, itu enggak. Mikir diri sendiri itu enggak. Tapi harus peka. Amar ma'ruf nahi mungkar namanya syariat di dalam Islam itu. Nah, termasuk sekali lagi LGBT ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau berbicara data sangat memilukan. Ya kan? Peringkat Indonesia termasuk peringkat teratas di dunia, apalagi di Asia, apalagi di Asia Tenggara, teratas. Ya, mungkin karena persentase penduduknya yang cukup besar juga. Dan apa, kemaksiatan atau kebatilan seperti ini diperjuangkan terang-terangan. Mereka yang memperjuangkannya bukan sembunyi-sembunyi, menggunakan kedok begini sehingga wajahnya gak kelihatan. Enggak, terang-terangan mereka, nih, terang-terangan. Siapa orangnya, siapa-siapa tokoh-tokohnya, lembaga-lembaga apa saja yang memperjuangkannya, itu terang-terangan memperjuangkan LGBT. Demonstrasi dan unjuk rasa dilakukan. Tulisan, buku, jurnal, majalah, website, grup-grup media sosial. Itu terang-terangan mereka melakukan kemaksiatan. Apa kemudian kita diam? Mereka yang melakukan kemaksiatan saja terang-terangan kok. Kenapa yang kita yang ingin menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW malu-malu dan sungkan? La haula wala quwata illa billah. Tentu dengan koridor syari'inya yang dibenarkan secara agama. Bukan kemudian mengambil inisiatif sendiri-sendiri, mensweeping lokasi-lokasi yang apa namanya terindikasi komunitas LGBT itu ada di sana. Enggak, itu hak pemerintah, itu wewenang mereka. Tugas kita adalah mengingkari kemungkaran. Dalam hal ini apa? Dengan lisan berdakwah, menyebarkan tulisan-tulisan, iya kan? Minimalnya dengan hati. Berapa banyak dari kita yang secara hati saja masih maju mundur, ya, untuk melakukan kemungkaran itu? Masih ada di antara kita waliyadzubillah ketika melihat apa fakta kemungkaran seperti ini, kayaknya biasa-biasa aja. Tidak merasa terpukul, tidak merasa bersedih. La haula wala quwata illa billah. Nah, kegiatan sekali lagi kegiatan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa menjadi uzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan ingkarul mungkar. Nah, terkhusus pada pertemuan kita kali ini pada hari ini adalah kemungkaran yang disebut dengan LGBT tadi. Ya, LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah ulama yang bisa dikatakan paling tuntas berbicara tentang LGBT ini dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an-Dawa'i Syafi, dari ulama mutaqaddimin, sehingga karya beliau ini selalu dijadikan sebagai rujukan utama, referensi terpenting ketika membahas tentang LGBT. Panjang beliau membahas, menerangkan dari banyak sisi dan setiap aspeknya diangkat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa walamma kanat mafsadatul liwati min a'zamil mafasid kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirati min a'zamil uqubat. Beliau terangkan untuk kita bahwa kerusakan yang diakibatkan LGBT ini disebut sebagai kerusakan terbesar, kejahatan yang paling parah, sehingga hukuman yang Allah tetapkan untuk para pelakunya di dunia dan di akhirat juga disebut sebagai hukuman yang paling dahsyat, siksanya paling pedih bila dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lain. Kalau mencuri sesuai dengan ketentuan syar'i mencapai nisabnya, ya kan? Kemudian dia mencuri itu objek curiannya fi hirzin, disimpan, bukan digeletakkan di pinggir jalan, ya kan? Dan semua syarat-syaratnya itulah kalau udah terpenuhi potong tangan, selesai. Ya kan? Yang minum minuman keras dicambuk. Yang membunuh dikisos, bunuh juga. Ya semua dengan keterangannya lah yang secara rinci dan detail itu dalam buku-buku fikih. Berbuat zina dibedakan antara yang masih bujang belum pernah menikah secara syar'i dengan yang sudah pernah menikah secara syar'i. Nah, ada yang dirajam sampai mati, ada yang dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun, tidak boleh tinggal di negerinya sendiri dan seterusnya lah. Nah, semua bentuk-bentuk hukuman di dunia seperti itu ternyata masih belum seberapa apabila dibandingkan hukuman yang Allah tetapkan untuk para pelaku LGBT ini. Kalau kita melihat dari satu sisi saja, mungkin apa namanya, seperti yang diperjuangkan oleh kaum liberal, ya kan? Mereka juga manusia, mereka juga punya hak ini itu. Tapi kalau kita berbicara dari semua aspek, apalagi yang sifatnya umum, maka hukuman yang ditetapkan di dalam Islam itulah solusi yang terbaik. Apa sih hukumannya? Ulama sepakat sejak zaman sahabat dulu, semuanya sepakat. Kalaupun pada generasi yang berikutnya ada yang tidak sepakat, ya gak kepake. Cuma 1-2 orang kok ingin apa membatalkan sebuah kesepakatan dari ulama generasi sebelumnya? Gak mungkin. Wah, mana sepakat? Saya gak sepakat. Lah kamu siapa? Kok bisa-bisanya merasa bisa membatalkan kesepakatan itu? Para ulama sepakat. Nah, sejak zaman sahabat, bahwa hukuman para pelaku LGBT bukan cuma pelakunya saja, sekaligus objeknya yang menjadi korban, hukumannya dibunuh. Wah, sadis ya. Syariat Islam kok dibilang sadis? Ngeri ya. Ngeri dari sisi mana? Kenapa? Karena penyakit LGBT ini menular. Penyakit LGBT ini menular. Kalau tidak dihentikan alur dan jalurnya, dia terus berantai dan beranting. Maka setiap pelaku LGBT, misalkan kasus-kasus sodomi yang kemudian terungkap oleh aparat keamanan, bisa dipastikan semuanya, bisa dipastikan semuanya dalam pengakuan itu dulu pernah menjadi korban juga. Silahkan dicek datanya. Tapi bisa dipastikan semua para pelaku-pelaku sodomi ini dari zaman dulu sampai sekarang ini yang terungkap, ya, diproses, di BAP-kan oleh polisi sebagai pihak yang berwenang, itu pasti ada satu pengakuan dulunya juga jadi korban. Kalau kita berpikir, masa dibunuh? Iyalah, pelakunya dibunuh, korbannya masa juga dibunuh? Apa salahnya dia dibunuh? Korban kok dibunuh? Solusi Islam untuk menghentikan ini tadi, menghentikan jalurnya, menghentikan mata rantai diputus gitu. Kalau tidak, yang sekarang jadi korban, beberapa waktu yang akan datang akan mencari korban berikutnya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Tapi sekali lagi, susahnya luar biasa. Memerlukan pendampingan. Pendampingannya bukan cuma secara psikologi umum, ya. Pendampingannya secara agama, perlu perhatian, perlu pengawasan. Luar biasa beratnya untuk mengkondisikan si korban tidak menjadi korban lainnya setelah sekian waktu. Itu butuh perjuangan. Semua sepakat, para sahabat sepakat, pelaku, korbannya dibunuh. Nah, itu hukum Islam. Nah, sekarang kenyataannya bagaimana? Kenyataannya kan hukuman seperti ini tidak berlaku, tidak diterapkan. Siapa yang akan kita salahkan? Ya, karena itu adalah keterbatasan kita, maka ayo kita melakukan ingkar kemungkar, mengingkari kemungkaran sebatas yang bisa kita lakukan. Kita jaga, kita lindungi anak-anak kita, keluarga kita, generasi muda umat Islam. Kita jaga, kita lindungi mereka dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri sendiri terlalu lemah. Kalau kita ingin berbuat sendiri tanpa menggantungkan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa apa? Itu ulama sepakatnya, dibunuh. Dibunuh. Hanya para ulama berbeda pendapat cara eksekusinya bagaimana. Ada yang berpendapat dipenggal kepalanya, ada yang mengatakan dilemparkan dari, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ada yang mengatakan dibakar, tapi semuanya sepakat harus dibunuh, itu aja. Sekali lagi, demi kepentingan yang jauh lebih besar lagi. Sama seperti orang yang sakit, kemudian dokter bukan cuma satu, bahkan tim dokter yang terdiri dari ahli dan para profesional itu memutuskan kakinya harus diamputasi. Kalau tidak, penyakit itu akan menjalar, menggerogoti semua tubuhnya. Bukan cuma kaki nanti yang jadi apa namanya sasaran penyakit, sampai ke paha, sampai ke badan dan seterusnya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sekarang kalau misalkan tim dokter mengambil keputusan melalui sekian banyak proses, ya, tim dokter kemudian menyampaikan kepada pihak keluarga, ini harus diamputasi, kakinya sampai betis harus dipotong. Apa kemudian kita mengatakan sadis banget dipotong? Apa kemudian kita mengatakan itu, Ariel? Enggak kan? Enggak mungkin. Sadis banget masa kakinya dipotong, terus nanti jalannya gimana? Pasti kita akan setuju. Iya dokter, kalau memang itu yang terbaik, potonglah, amputasi, daripada nanti yang lain kena. Itu cuma untuk kepentingan satu orang, dan ini untuk kepentingan umat. Kepentingan umat yang sudah menjadi korban bukan satu, dua, tiga, ribuan. Ribuan. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui fakta dan data yang sebenarnya, berapakah yang sudah menjadi korban perbuatan LGBT ini. Wal-iyadzubillah. Yaitu dikarenakan hukum Allah tidak kita terapkan. Tapi kita tidak berbicara itu. Yang ingin kita bahas sekarang ini kan kesadaran yang harus dibangun pada diri kita dan umat Islam. Kesadaran untuk apa? Melakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran sebatas kemampuan yang Allah berikan buat kita. Kemampuan kita cuma mengadakan kajian di Masjid Al-Ittihad Perumahan Kenari Cerengsi, kan itu, Jalan Narogong. Buat spanduk 4-5 dipasang di beberapa titik. Yang bisa kita lakukan adalah mengundang beberapa pihak supaya ikut datang mendengarkan. Yang bisa kita lakukan adalah menghadiri. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, maka sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi salah satu uzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting satu, ya, kita sadar bahwa kemungkaran LGBT ini adalah kemungkaran besar. Itu bukan dosa kecil, dosa besar sekali. Sampai sebagian ulama menempatkannya tepat di bawah kekafiran. Yang kedua, ini paling minimal, kita punya kesadaran bahwa tugas kita adalah melakukan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran ini. Apapun bentuk dan caranya, asalkan itu dalam batas kemampuan kita. Itu aja. Dua hal ini yang harus kita tanamkan. Nah, jangan dianggap remeh dosa ini. Jangan. Nah, demikian juga, kalaupun kita sudah menganggap dan meyakini bahwa dosa ini dosa besar, jangan kemudian diam, gak peduli. Jangan. Itu dua hal. Tanamkan baik-baik. Satu apa tadi? Kita sadar dan mengerti bahwa dosa LGBT ini dosa apa? Dosa besar, besar sekali. Pelanggaran luar biasa ini. Pelanggaran parah. Yang kedua, kita harus membangun kesadaran tugas kita mengingkarinya. Tugas kita mengingkarinya. Nah, kalau kita tidak mampu pada lingkup yang lebih luas, lingkup keluarga, anak-anak kita, perhatikan siapa teman bergaulnya, siapa kawan bermainnya, dia sekolah, kemudian di mana dia bermainnya, di mana. Nah, awasi mereka. Awasi. Karena hampir semua yang menjadi korban adalah anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tapi pada umumnya kan begitu sekarang. Udah kebalik-balik. Ya kan? Mohon maaf aja. Tersinggung bolehlah, enggak apa-apa. Saya siap kok. Disinggung-singgungin gitu enggak apa-apa. Tersinggung enggak apa-apa. Sebagian orang menganggap hewan peliharaannya itu lebih berharga daripada anaknya. Itu bagus. Kenyataannya begitu. Kalau ada orang punya kambing, sore udah gak pulang itu bingung gak dia? Bingung enggak? Bingung. Dicari kambingnya di mana? Anaknya enggak pulang. Santai aja. Cara berpikirnya kan bisa pulang sendiri. Bukan masalah itunya, tapi bentuk perhatianmu. Jangankan kambing, ayam aja. Bebek lah. Ada orang punya ayam gitu. Malam mana nih? Jago kuning di sini. Jago gua di mana nih? Cari-cari, lihat jago gua enggak? Lihat jago enggak? Gak ada tuh tadi di sana itu. Cari, ini dia. Tangkep bawa pulang ke rumah, masukin kandang. Anaknya lebih berharga mana sebenarnya? Anak atau ayam jago? Harusnya anak. Tapi kan udah terbalik-balik tadi. Nah, anaknya enggak pulang-pulang enggak peduli dia. Enggak peduli. Nah, kalau misalkan dia punya hewan ternak, diumbar itu apa? Dilepas gitu ya, dilepaskan. Misalkan ayam lah. Punya ayam jago dilepas gitu. Kita ngelihat ayam jago kita gabungnya dengan ayam, beberapa ekor ayam atau satu ekor ayam yang jalannya pelan, kelihatan banget penyakit. Kira-kira dibiarin gak ayam jago kita? Enggak, pasti diambil. Jangan sampai ketularan. Nanti ketularan penyakitnya gimana? Mati ayam jago saya. Anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang akhlaknya buruk, bergaul berteman dengan orang-orang yang jauh dari ibadah, dibiarin aja. Sudah apa-apa, namanya aja anak muda. Nanti kalau gede kan sadar-sadar sendiri juga. Kata siapa bisa sadar dengan sendirinya? Yang gede aja untuk sadar harus disadarkan. Apalagi yang masih anak-anak, nunggu sadar sendiri susah. Susah ya nih. Ba'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala itu memberikan beberapa alasan kenapa perilaku atau perbuatan LGBT ini dikatakan sebagai dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar di bawah kesyirikan tentunya. Beliau rahimahullahu taala memberikan salah satu alasannya, yang pertama adalah alasan kenapa dikatakan sebagai dosa yang sangat besar ini, karena bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu berat sekali. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayatnya dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain, kata Nabi SAW, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Ini alasan pertama. Karena Nabi Muhammad SAW menetapkan hukuman untuk para pelaku LGBT sekaligus korban dan objeknya itu dengan hukuman yang berat. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kalian temukan dengan bukti 4 orang saksi dan semuanya lah, nanti akan dirinci dalam pembahasan fikih, yang jelas sudah terbukti dia melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, homo, lesbian, kata Nabi, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, bunuh si pelaku sekaligus objeknya, bunuh si pelakunya dan objeknya. Alasan yang kedua, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan Allah melaknat pelakunya. Allah melaknat pelakunya. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Tabrani, Baihaqi dan lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin." La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah melaknat pelaku homoseks. Allah melaknat pelaku homoseks. Allah melaknat pelaku homoseks. 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim menjelaskan Walam yaji anhu laknatuz zani 3 marratin fi haditsin wahid. Untuk dosa zina tidak ada satupun riwayat menyebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengulang penyebutan laknat sebanyak 3 kali. Enggak. Untuk perbuatan zina tidak ada satupun riwayat Nabi itu melaknat sampai diulang 3 kali. Bahkan waqad la'ana jama'atan min ahlil kaba'iri falam yatajawaz bihim fil la'ni marratan wahidah. Bahkan sejumlah pelaku dosa besar lainnya, bukan cuma zina, artinya dosa-dosa besar lainnya itu, para pelakunya dilaknat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dilaknat. Itu falam yatajawaz bihim fil la'ni marratan wahidah, tetapi tidak lebih dari sekali. Dalam satu hadis, satu kesempatan Nabi menyebut laknat Allah untuk pelaku ini. Sekali aja. Tapi untuk pelaku homoseks, Nabi melaknatnya berapa kali? 3 kali. Ini bukti bahwa ternyata ya LGBT itu dosa besar sekali. Wa karrara la'nal lutiyah wa akkadahu 3 marrat. Nabi Muhammad SAW mengulangi dan menegaskannya sebanyak 3 kali. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW benar-benar menegakkan hukuman itu. Jadi bukan cuma menetapkan hukuman, hukumannya begini, bukan, tapi juga melaksanakan dan mempraktikannya. Kata Ibnu Qayyim, wa atbaqa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatlih. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain berdasarkan tuntunan dan bimbingan dari Nabi, mereka benar-benar melaksanakannya. Jadi saya ulangi kembali poin yang ketiga ini, para sahabat Nabi melaksanakannya, mempraktikannya. Jadi mereka bukan cuma mendengar keterangan itu dari Nabi, tapi juga dipraktikkan. Lam yakhtalif fihi minhum rajulani. Tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di antara sahabat. Sepakat pelaku plus objeknya dibunuh. Untuk apa? Kemaslahatan bersama. Untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Beliau mengatakan, "Waman ta'am," menukil ucapan para ulama, "Waman ta'ammala qaulahu subhanahu wa ta'ala." Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Wa qawluhu fil liwat atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Untuk menunjukkan bahwa dosa homoseks ini adalah dosa besar, disebutkan perbandingan antara larangan berbuat zina dan larangan berbuat homoseks. Ternyata lebih berat bentuk larangan melakukan perbuatan homoseks dibandingkan larangan melakukan perbuatan zina. Padahal zina itu sendiri sudah dosa besar, ya kan? Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekati zina. Jangankan berbuat zina, dekat-dekat pada zina aja enggak boleh. Innahu kana fahisyatan. Karena perbuatan zina itu keji. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebut perbuatan zina itu sebagai fahisyatan. Yang belajar bahasa Arab sedikit banyak pasti paham bahwa fahisyatan itu bentuknya nakirah, menggunakan tanwin, fahisyatan. Sementara untuk dosa liwat, perbuatan maksiat homoseks, Allah berfirman tentangnya, atatunal fahisyata. Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Al-fahisyah, ma'rifat. Tidak menggunakan tanwin, tapi menggunakan al, alif lam. Al-fahisyata. Dosa zina disebut fahisyatan. Homoseks disebut al-fahisyah. Kalau yang belajar bahasa Arab ngerti, paham. Untuk menunjukkan bahwa dosa homoseks ini merupakan kumpulan semua sifat-sifat keji dan mungkar di situ. Sudah terkumpul pada perbuatan itu. Semua apa namanya alasan kejelekan, aspek dan sisi keburukan kejahatan ada di situ, al-fahisyah. Itu alasan yang keberapa? Alasan yang keempat. Alasan yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa perbuatan itu belum pernah ada sebelumnya. Sebelum dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu belum pernah ada sebelumnya. Dalam bentuk pengingkaran, Allah berfirman, "Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Tidak pernah didahului oleh satu orang pun sebelum kalian di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini. Alasan yang berikutnya, dan ini alasan yang paling kuat, adalah dahsyatnya hukuman yang Allah turunkan untuk para pelaku LGBT ini di zaman Nabi Lut alaihi salam. Hukuman yang dahsyat, atau dahsyatnya hukuman yang Allah turunkan untuk para pelaku homoseks dan yang semisal. Kenapa? Sekali lagi itu perbuatan yang betul-betul keji dan betul-betul mungkar sekali. Kata Ibnu Qayyim, "Tsumma nabbaha 'ala istighna'ihim an dzalik." Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan itu sama sekali tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Wa annal hamila lahum alaihi laisa illa mujarradus syahwah. Yang mendorong para pelaku melakukannya itu hanya sebatas syahwat, bukan karena kebutuhan. Ini berbeda jauh dengan apa? Alasan yang dikemukakan para pegiat dan mereka yang memperjuangkan untuk dilegalkannya perilaku LGBT ini. Mereka kan beranggapan bahwa LGBT ini sebuah kebutuhan, hak asasi. Hak asasi itu kan kebutuhan yang paling penting, ya kan? Kebutuhan yang melekat pada manusia. Mereka mengatakan ini alasan, ini hak asasi. Ini sebuah kebutuhan. Kebutuhan orang beda-beda. Ada yang dia butuhnya pada perempuan beda jenis karena dia laki-laki. Ada yang membutuhkan kepada laki-laki karena dia perempuan. Tapi ada juga yang membutuhkan sesama laki-laki. Ada juga yang membutuhkan sama perempuan. Itu kan kebutuhan yang melekat pada manusia. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, enggak, tidak seperti itu. Itu hanya dorongannya hanya syahwat. La al-hajah, bukan karena sebuah kebutuhan ataupun keperluan. Yang tanpa itu kemudian dia mati, tanpa melakukan perbuatan itu kemudian dia akan rugi, enggak. Kalau hajah itu kebutuhan, bila tidak dipenuhi mati, makan, minum itu hajat namanya. Ya. Tapi kalau perbuatan-perbuatan menyimpang seperti ini bukan hajat, tetapi apa kata Ibnu Qayyim? Mujarradus syahwah. Semata-mata syahwat saja. Ya. Semata-mata syahwat. Dan itu sama dengan apa? Memutarbalikkan fitrah yang Allah tetapkan buat manusia. Fitrah manusia Allah tetapkan yang laki-laki punya kecenderungan suka kepada perempuan, yang perempuan juga seperti itu suka pada laki-laki. Itu fitrah manusia. Tapi kalau sudah laki-laki senang dengan laki-laki dalam arti yang tercela, kalau cuma senang biasa karena kita sama beriman muslim ya, dituntut, itu memang wajib. Tapi yang dimaksud adalah seperti rasa senangnya dia, rasa sukanya dia kepada perempuan, atau yang perempuan kepada sesama perempuan sebagaimana rasa suka seorang perempuan kepada laki-laki, itu memutarbalikkan fitrah. Memutarbalikkan fitrah. Sekarang pertanyaannya adalah hukuman yang kita sebut tadi dahsyat ya, yang Allah turunkan untuk para pelaku homoseks di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam itu apa bentuknya? Hukumannya apa? Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang perbuatan dosa dan maksiat ini, ada 4 jenis hukuman ternyata. Ada empat jenis hukuman. Yang pertama, dibutakan matanya. Dibutakan matanya. Fatamasna ala ayunihim. Kami butakan mata mereka. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ketika tamu-tamu yang datang berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihi salam, ini tamu-tamu yang datang cakep, gagah, sempurna fisiknya. Ini tamu datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam, bertamu. Yang datang ini sekali lagi laki-laki yang gagah, cakep, ganteng, ya kan? Fisiknya sempurna. Nabi Lut khawatir. Kenapa? Karena masyarakatnya secara umum enggak tahan, yang laki-laki enggak tahan kalau ada lihat cowok ganteng gitu. Udah. Syahwatnya bangkit. Sementara Nabi Lut merasa tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melindungi tamu-tamunya ini. Nah, dalam banyak riwayat disebutkan istrinya kemudian yang menceritakan ke sana kemari, ada santapan nih, ada korban nih, calon korban. Jadi mereka melihat tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam ini seperti sudah gelap mata. Syahwatnya yang berbicara. Laki-laki sama laki-laki. Nabi Lut luar biasa, panik, cemas. Kenapa? Mengkhawatirkan keselamatan tamu-tamunya. Ya seperti itulah ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang berat, sulit, kemudian Allah berikan jalan keluar, kita kadang-kadang menganggap jalan keluar yang Allah kirimkan buat kita itu semakin mempersulit keadaan, sehingga kita berpikir buruk aja. Itu pelajaran penting yang disebutkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, tamu-tamu yang datang itu siapa sebenarnya? Para malaikat. Para malaikat. Maka tamu-tamu itu mengatakan, gak usah khawatir wahai Lut, gak usah takut. Inna rusulu rabbika ilaik lan yasilu ilaik. Kami semua di sini adalah utusan dari Allah untuk menemuimu. Lan yasilu ilaik, gak akan mungkin mereka bisa berbuat apa-apa kepadamu. Masya Allah. Dianggapnya itu masalah baru datang kan. Tamu-tamu, cara melindungi mereka seperti apa. Itu ternyata rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Pertolongan jalan keluar. Malaikat-malaikat. Ketika masyarakatnya rame-rame datang kepada Nabi Lut alaihi salam, mereka mengatakan, "Weh, tamu-tamumu kasihkan buat kami. Eh, Lut, sini." Jadi udah gelap mata. Gelap mata, udah yang membakar tuh syahwat. Enggak bisa lagi berpikir normal. Mereka memaksa Nabi Lut alaihi salam untuk apa? Untuk menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka, kepada masyarakat. Karena perilaku itu sudah umum dilakukan. Ketika mereka memaksa, dalam riwayat-riwayat itu disebutkan para malaikat pun membutakan mata mereka, dipukul orang-orang yang dipukul sampai buta matanya. Bahkan mereka kemudian mengancam, besok kami akan balas. Besoknya bisa membalas mereka? Enggak, karena ketika subuh Allah hancurkan negeri mereka dan juga para pelaku-pelakunya. Yang Allah selamatkan hanya sebagian kecil orang, yaitu orang-orang yang beriman. Kecil sekali, sedikit sekali. Dan malam itu para malaikat meminta kepada Nabi Lut alaihi salatu wasalam untuk fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail. Bawa keluargamu yang beriman itu, tinggalkan negeri ini cepat malam hari ini. Wala taltafit minhum. Jangan engkau menoleh ke belakang memikirkan orang lain, jangan. Mereka-mereka yang para pelakunya. Sekarang pergi, selamatkan keluargamu dan orang-orang yang mau mengikutimu beriman kepadamu. Selamatkan mereka. Nah, karena apa? Karena inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Karena waktu yang sudah Allah tetapkan untuk menghukum mereka adalah waktu subuh. Dan waktu subuh itu sebentar lagi. Maka Nabi Lut dan keluarganya, para pengikutnya jumlah yang sedikit itu, kemudian meninggalkan negeri itu, menyelamatkan diri sejauh-jauhnya. Ini kan? Itu hukuman pertama, dibutakan mata mereka. Hukuman yang kedua apa? Fa akhadathumus sa'iqah. ada suara menggelegar, suara yang menyakitkan pendengaran. Itu hukuman diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bersamaan dengan bumi, kampung dan negeri mereka tinggal itu diangkat setinggi-tingginya oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, dicabut. Nah, dicabut, diangkat setinggi-tingginya, dibalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Allah berfirman, kami jadikan 'aliyaha safilaha, yang semula di atas ada di bawah, dibalik, betul-betul dibalik. Dibalik betul. Allah Maha mampu, jangankan membaliknya, menciptakan bumi aja mampu kok. Kenapa hanya sebatas membaliknya Allah tidak mampu? Allah Maha mampu. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya dicabut itu. Kampung mereka, negeri itu dicabut setinggi-tingginya. Kemudian dibalikkan. Balikannya bukan pelan-pelan. Setinggi-tingginya loh, bukan setinggi 10 meter, setinggi-tingginya. Dibalik, dihempaskan lagi. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijjilin manbud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minal zalimina biba'id. Allah terangkan begitu dalam ayat-ayatnya. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu-batu yang panas membara membakar. Di tiap-tiap batu itu sudah tertulis nama mereka yang melakukan kemaksiatan dan para pendukungnya itu. Dan hancur, ya, hancur negeri tersebut. Ini hukuman bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Sudah dibutakan, dihukum dengan suara yang menyakitkan. Kadang-kadang kan suara itu tidak mengenakan, ya kan? Kita merasa terganggu dengan suara, benar nggak? Kadang-kadang kita merasa terganggu dengan suara, ya. Suara tangisan bayi aja kadang-kadang kita merasa terganggu, padahal anak sendiri. Suara orang naik motor knalpotnya di terganggu. Nah, ada suara barang jatuh, brak, kaget. Ini suara itu betul-betul dari arah langit memekakkan telinga. Iya kan? Mau mengunci hati, kenapa? Saking suaranya itu sangat menyiksa. Itu bersamaan bumi negeri mereka dicabut seakar-akarnya, dibawa setinggi-tingginya, dibalik, dihujani lagi dengan batu-batu panas. Ini hukuman yang sangat berat. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman ini. Kenapa? Karena hukumannya bertingkat-tingkat, bukan satu bentuk aja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sebab dan alasan-alasan seperti inilah, maka kita harus faham dan mengerti, oh ternyata LGBT itu bukan dosa kecil, bukan sesuatu yang kemudian kita anggap biasa. Gak boleh. Nah, mas, peduli apa, gak usah bahas seperti itulah. Jangan. Harus kita fahami dan kita fahamkan kepada umat bahwa ini dosa besar, dosa besar. Pelanggaran, betul-betul pelanggaran. Sebuah dosa yang bertentangan dengan akal sehat, dengan fitrah manusia. Dengan fitrah manusia. Maka upaya-upaya preventif, penjagaan dan perlindungan untuk anak-anak kita, anak-anak kecil, itu harus maksimal. Harus maksimal. Jagalah anak-anak kita, teman bermain mereka. Mau dibilang kasar, mau dibilang kaku, terserah. Ketika kita punya anak, mau bermain sama tetangga, jangan di rumah aja. Tetangganya, kaku banget, anaknya gak boleh main sama tetangga. Kalau cuma sekedar kenal silakan, tapi kalau kemudian kemana bareng, alhamdulillah, ya nih maksud, kemana sama-sama, nginep sana, nginep sini, padahal teman-temannya bukan teman-teman yang baik. Ketika anak kita keluar dari rumah, gabung sama teman-temannya, kita lihat, di pojokan kampung, di bawah pohon rindang, di tempat yang sepi, asik ngerumunin satu orang yang paling gede badannya mungkin di tengah, oh, asik video porno ternyata yang dilihat bareng-bareng. Tega. Akan kita biarkan nala kita ikut dengan mereka. Lebih baik dibilang kasar, lebih baik dibilang kaku, daripada kemudian kita biarkan, kita telantarkan anak-anak kita seperti itu. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, wa qatlul maf'uli bihi khairun lahu min wat'ih fa innahu idza wati'ahu qatalahu qatlan la turjal hayatu ma'ah bi khilafi qatlihi fa innahu madlumun syahidun wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratih. Kata Ibnu Qayyim memberikan penjelasan, lebih baik objek dan korban ini dibunuh sebelum calon korban itu dibunuh. Saya ulangi kembali, lebih baik calon korban itu dibunuh daripada harus menjadi korban akhirnya. Nah, lebih baik mati dia daripada harus menjadi korban dia. Nah, tentunya kita secara apa tabiat manusia kita kan nggak ingin anak kita kemudian dibunuh gitu kan, mati nggak mau. Tapi seandainya pun akhirnya dibunuh anak gitu, sekalipun akhirnya dibunuh anak itu, lebih baik daripada menjadi korban disodomi dan seterusnya, lebih baik mati anak kita. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, fa innahu idza wati'ah, kalau sudah menjadi korban, qatalahu qatlan la turjal hayatu ma'ah, berarti dia sudah membunuh anak itu dengan bentuk pembunuhan yang tidak diharapkan lagi dia bisa hidup. Kenapa? Sudah rusak dunianya, kehidupannya sudah gelap. Apa kemudian kita menutup pintu hidayah? Tidak. Tapi sudah saya terangkan di depan tadi, itu butuh perjuangan, diawasi, didampingi, diperhatikan, ditanamkan nilai-nilai agama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Susah dan berat. Bikhilafi qatlih, beda kalau misalkan anak itu dibunuh. Fa innahu mazlumun, kalau dia dibunuh statusnya mazlum. Mazlum itu terzalimi. Syahid, mencapai syahid insyaallah. Wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratih, dan barangkali bisa jadi justru itu lebih bermanfaat untuk dia di akhirat nanti daripada menjadi korban LGBT. Lebih baik mati. Itu keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, ketika kita sebagai orang tua punya anak-anak gitu, perhatikan, awasi mereka. Kan itu. Pengawasan itu bukan cuma pengawasan secara fisik aja, tapi pengawasan yang non fisik seperti sekarang menggunakan handphone. Iya kan? Ketika anak sudah bisa buka Google gitu aja, masya Allah, sedih rasanya. Karena yang dia pahami apa aja yang dia pengenin, ketik Google keluar, ketik Google keluar, buka YouTube keluar, buka YouTube keluar. Apa yang mau ditulis silahkan. Sementara setiap kali dia membuka dan mengakses itu, yang terbuka bukan yang dia pencet, yang dia enter aja, tapi yang tampil tuh semua macam-macam warna-warninya. Lakukan pengawasan, jangan, waduh gak enak, kasihan anak saya, nangis, protes, ngancem. Lebih baik dia nangis, lebih baik kemudian dia apa namanya merasa terkekang, daripada akhirnya nanti dia sendiri yang hidupnya terkekang dengan dosa-dosa seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang perlu kita bangun ya, sebuah kesadaran bersama. Kesadaran bersama ini kita mulai dari lingkup yang paling kecil sederhana, kita tularkan, kita tularkan, kita tularkan, terus ke lingkup yang lebih luas lagi. Kesadaran bahwa ini dosa besar, akibatnya adalah sangat besar juga. Nah, ini kemungkaran dan betul-betul kemungkaran, hukumannya berganda, berlipat seperti itu. Yang kedua, kita membangun kesadaran bersama bahwa tugas dan kewajiban kita adalah melakukan inkar mungkar, ingkari sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Kan itu. Kita doakan pemerintah kita, kita doakan, kita dukung aparat keamanan, kita support mereka. kita doakan, kita support, kita dukung, karena mereka lah yang punya hak dan wewenang untuk menindaklanjuti apa kejahatan seperti ini. Kita hanya bisa melaporkan, ya, mengingatkan, menjelaskan ini mungkar, ini dosa. Tapi eksekusi di lapangan ya itu hak aparat keamanan, ya kan, bapak-bapak polisi kita, demikian juga apa namanya dari militer, sedikit banyak mereka juga punya hak di sana. Pemerintah kita doakan, ya Allah berikan taufik untuk pemerintah kami, berikan hidayah untuk mereka, mudahkanlah untuk mereka untuk melaksanakan hukum apa hukum-hukum Islam dan seterusnya. Itu tugas dan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Karena adzan asar jam berapa? Hah? Bentar lagi. Ini bisa digunakan untuk mempersiapkan diri, bersuci, berwudu, mungkin ada yang kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti sesi yang kedua Ustaz Aib Syafruddin insyaallah taala. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu dari atas semua itu.